نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sambung bacaan kitab kita. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi ilmil hadis. Kita sampai di muka surat 6. Pada bahagian tengah kitab, kata dia, dan tiada harus dipadu atas mukanya atau berdarah atau pecah-pecah. Pada bulan lepas kita bercakap tentang tanggungjawab suami ke atas isteri. Apabila isteri itu nusyus, apabila isteri itu derhaka kepada suami, maka menjadi tanggungjawab suami mula sekali nasihat dia. Setelah dinasihat isteri itu, kalau sekiranya dia tidak mahu berubah, kita pindah ke tindakan yang kedua, kita tinggal dia di tempat tidur. Kalau setelah kita tinggal dia di tempat tidur, dia tetap tidak berubah, kita pindah ke tindakan yang ketiga, kita diizinkan oleh syarak untuk pukul dia. Pukul litahdid, dia kata, untuk beri adab pada dia. Pada malam ini dia nak menguraikan tentang pukul itu. Kata dia, dan tiada harus dipalu di atas mukanya. Maknanya marah dekat bini, marah dekat isteri, macam mana pun jangan tampak muka. Kalau kita nak sedarkan dia, kita nak tahdid dia, kita nak beri adab pada dia, berilah, tapi bukan di muka. Muka adalah kawasan larangan yang tidak dibenarkan oleh syarak sama sekali. Ataupun berdarah, ataupun pecah-pecah. Pukul, jangan sampai berdarah, jangan sampai pecah-pecah. Adapun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tiada memberi faedah ia, maka jadi haram pula itu. Kalau suami rasa dia pukul bini dia ni jenis ketegak, pukul pun tak berubah, dia pukul juga, hukumnya haram. Suami dibenarkan pukul isteri dengan syarat dia yakin dia pukul, bini dia berubah. Tapi kalau dia tahu dah bini dia, kalau pukul pun tak berubah, dia pukul juga, hukum dia pukul itu haram, berdosa suami. Kerana bahawa sesungguhnya menyeksa akan orang itu tiada faedah. Kalau kita tahu kita pukul dia tak berubah, kita pukul juga, makna saja nak seksa dia. Seksa ditegak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada harus pula palu akan perempuan yang merdeka itu sampai 40. Dan akan lainnya itu 20. Dia kata tak ada beza. Dia antara perempuan yang merdeka ataupun perempuan yang hamba. Tak boleh yang merdeka 40, yang hamba kita bagi 20 dan sebagainya, tak boleh. Bahkan pukul isteri yang terhaka ini tidak syarat 20, tidak syarat 40. Mungkin sekali pukul. Sekadar untuk tunjuk kata kita tak suka dengan perbuatannya. Maka inilah seksa yang berbuat atas perempuan yang terhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Dia kata, atas dunia ni Allah benarkan kita bertindak sampai tegak tu kepada isteri yang derhaka. Adapun seksanya pada hari akhirat, jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta talak dengan tiada suatu kesakitan yang tiada haruskan oleh syarak, nescaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga Allah. Bagi kes isteri yang mulut dia selalu minta cerai dengan suami dia. Suami marah sikit, payah-payah abang cerai bang saya lah. Mami tegur sikit, kalau semua tak kena, abang buang saya. Sikit tegur, susah-susah abang hantar saya balik rumah bapak saya lah. Kalau jenis isteri yang mulut dia mudah minta cerai pada suami, maka itu isteri yang diharamkan oleh Allah daripada mencium syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau derhakanya itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataannya, nescaya digunting lidahnya di dalam api neraka serta dituang air panas di dalam lehernya. Kalau jenis isteri yang memang jenisnya suka bagi sakit hati suami, saja dia buat bagi suami sakit hati. Dia kata, dia buat kelaku, dia buat macam-macam. Tujuan dia satu saja, nak bagi suami dia sakit hati. Di hari akhirat esok, lidah yang selalu menyakitkan hati suami itu akan digunting dengan gunting yang dibuat daripada api neraka Allah. Allah akan perintah malaikat ambil ayam didih dalam neraka, juwet di atas tepuk dia. Dan jika lo derhakanya sebab keluar daripada rumah, maka dipandang oleh lelaki yang lain akan rambutnya, nescaya digunting rambut kepalanya di dalam api neraka Allah. Jenis dia pulang rumah tak pakai tudung, tak pakai kelumbung, di hari akhirat itu Allah perintah kepada malaikat gunting rambut kepala dia dengan gunting daripada api neraka Allah. Satu benda yang kita nak kena faham, gunting neraka dia tak sama dengan gunting kedai gunting rambut. Aku saat ni ada orang perempuan dia dengar-dengar, Allah dia kata denda gunting rambut. Dah, gunting rambut dengan gunting neraka ini azab. Gunting rambut dengan gunting dunia itu bukan azab. Lalu yang dimaksudkan di dalam kitab yang kita baca ni, sabit dengan hadis, orang yang keluar rumah membuka aurat, Allah akan suruh malaikat gunting rambut dia di hari akhirat esok dengan menggunakan gunting yang dibuat daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah berbagai-bagai seksanya kerana berbagai-bagai derhakanya. Banyak seksa di neraka ni, Nabi kata tidak ada seksa yang seumpama seksa Allah di neraka itu di atas dunia. Tak ada. Tak usah bayanglah dalam kepala kita seksa teruk macam mana pun, tak teruk di sisi Allah. Hak di neraka itu teruk lagi. Sehingga kan tak terbayang dalam fikiran kita teruknya seksa neraka itu. Yang kata seksa neraka ini kita tak tertanggung azab dia. Yang kata seksa neraka ini kalau kita gagah, nescaya lemah kita di dalam menghadapi seksa itu. Kata dia seperti yang dicitrakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adalah pada suatu hari masuk aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada serta aku isteriku Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka tak kala mengetuk pintu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pintu itu, maka takut Siti Fatimah kami dengan suami kami Ali. Satu hari Fatimah anak Nabi pergi rumah Nabi. Dia pergi dengan suami dia Sayyidina Ali. Bila sampai di rumah Nabi, Fatimah ketuk pintu, beri salam. Nabi jawab salam. Nabi tanya siapa tu? Dia kata ini Fatimah dan sama dengan saya ni suami saya Ali. Hamba datang hendak mengadap akan dikau ya Rasulullah, maka tak kata membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat akan Nabi hal keadaannya menangis akan sebagaimana tangis yang sangat. Bila Nabi mai buka pintu, buka-buka tu Fatimah kata aku tengok Nabi, Nabi teriak-teriak sungguh-sungguh masa tu. Dia pergi rumah Nabi, dia tak tahulah Nabi tengah buat apa. Tapi bila sampai ketuk pintu bagi salam, bila buka-buka pintu, dia kata, aku dapati Nabi, aku dapati bapa aku Rasulullah pada ketika itu tengah menangis. Menangis sangat dia. Maka kata aku baginya, penebusmu aku, engkaulah bapakku dan ibuku ya Rasulullah. Fatimah kata, ya Rasulullah, aku tebus diri aku dengan ibu bapa aku, engkaulah ibu bapa aku ya Rasulullah. Apalah yang menangiskan akan dia? Maka sabdanya, bahawa sesungguhnya telah aku lihat pada malam Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku di dalam seksa yang amat sangat. Nabi kata, aku teringat balik. Aku teringat balik gambaran yang Allah tunjuk pada aku ketika aku dimi'rajkan oleh Allah. Kadang-kadang benda tu dah lepas lama dah, tapi bila Nabi teringat balik, menangis dia. Buktinya ini, hadis yang menceritakan apabila Fatimah di rumah Nabi, bila dia sampai Nabi tengah menangis, bila dia tanya Nabi, wahai bapakku, engkaulah bapak, engkaulah ibu aku, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Dia kata, aku menangis kerana aku teringat gambaran yang Allah tunjuk pada aku di dalam peristiwa Mi'raj yang aku pergi dulu. Kata dia, maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu. Kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat seksa akan mereka itu. Nabi kata, aku tak boleh tahan bila tengok orang yang kena seksa ketika Nabi dibawa di dalam Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, betapa engkau lihat kepada mereka itu? Ali kata, apa benda yang kamu tengok itu ya Rasulullah, sampai kamu menangis begini sekali? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya. Nabi kata, di antara yang aku tengok ada satu orang perempuan yang Allah retak lidah dia, ikat di atas, gantung dia dengan lidah dia. Tidak cukup dengan lidah dia, dia retak keluar, gantung di alam apakah, dijuruh pula air panas dalam tengkuk dia. Cuba gambarkan keadaan itu macam mana. Kita nak beritahu kepada semua orang bahawa Tuhan boleh buat. Benda yang kita tak terintai, Tuhan boleh buat. Allah Subhanahu Wa Taala hari ini bukan dia tak tahu macam-macam jenis kerosakan berlaku dalam masyarakat hari ini. Macam-macam. 1001 macam kerosakan berlaku dalam masyarakat hari ini. Allah bukan tak tahu. Allah tahu. Allah tunggu masa aja untuk dia binasakan manusia ini. Allah tunggu ketika dia aja untuk Allah jahanamkan penduduk bumi ini. Dan Allah sudah pun tunjuk satu persatu, satu demi satu, tanda-tanda kekuasaan Allah kepada penduduk bumi ini, supaya mereka sedar bahawa mereka terdedah kepada ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala. Duk tak sedar itu lah. Panggil spring, man. Apa keladi, apakah dia pakai tak malam ni? Apa nak jadi popor ni? Penganjur orang Islam. Pengunjung orang Islam. Habis duk buat kerja nak menjayakan majlis tu orang Islam. Apa nak jadi dekat puak-puak ni? Mustahil mereka yang menganjurkan majlis tu tak tahu kata benda tu dosa di sisi Allah dan Allah marah. Mustahil dia tak tahu. Saja dia nak buat. Adakah mereka ini tidak pernah terlintas? Mereka boleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya Allah nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, dan aku lihat. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung dengan dua kakinya. Padahal terikat lagi terlipat. Telah mengeluarkan segala malaikat yang menyiksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakangnya. Nabi tengok keadaan orang yang diazab macam tu. Dan minyak tanah itu dilumurkan pada badannya. Dan dituangkan air panas ke dalam lehernya. Lipat kaki dia, kilat tangan dia, jubuh minyak tanah, kemudian Allah binasakan dia. Jubuh air panas di belakang dia. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya dan buah zakum itu dituangkan masuk di dalam lehernya. Berarti buah zakum itu, iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahitnya. Maka apabila memakan mereka itu akan zakum itu, nescaya menggelegak segala isi perut mereka itu dan otak mereka itu. Dan gusi mereka itu. Dan keluar lidah hatinya daripada mulut mereka itu. Tak kerti dah barat. Tuhan ni. Saya selalu sebut manusia selalu silap. Dia tu faham Allah ini dengan bismillah tu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia duk nampak Allah ni maha penyayang. Allah kalau dia sayang kita takkan dia nak buat hal-hal ni. Dia duk nampak Tuhan tu baik saja. Tak buat dia. Bukan Tuhan tu jahat. Memang Tuhan tu baik. Pasti Tuhan baik lah. Maka Tuhan buat dia. Kalau Tuhan tak buat dia, makna Tuhan tak baik. Orang yang buat baik dengan orang yang buat jahat tak ada beza dia. Maknanya Tuhan tak baik. Bila orang yang buat baik, Tuhan bagi balasan baik. Orang yang buat jahat, Tuhan bagi balasan azab. Itu makna Tuhan baik. Itu makna Tuhan adil. Itu makna Tuhan bagi balasan yang setimpal pada semua orang yang buat perbuatan di atas dunia. Inna Allah syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu syadidul iqab. Amat dahsyat pembalasannya. Amat pedih pembalasannya. Amat keras pembalasannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bila dia balas kita dengan azab dia, balasan Allah itu tidak ada contoh di atas dunia ni. Tak pernah manusia azab manusia. Cara Allah azab manusia. Allah azab manusia lebih pelik dan lebih teruk daripada yang manusia buat pada manusia. Kata dia, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung pada hal memakan ia akan daging dirinya dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya. Satu pula manusia yang nanti tengok ni digantung dan dia duk makan daging dia sendiri. Koyak daging dia sendiri makan, repit telinga ambil makan, rebut ambil dalam perut ambil makan. Dan di bawah dia api neraka marak menyala. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung lagi menambat oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya. Dan ditambahkan dua susunya kepada ubun-ubunnya. Dan dijadikan atas badannya itu beberapa ulang dan kalah. Itu dia punya pelik. Semua ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Dan hal keadaan yang memakan ia akan dagingnya dan minum ia akan darahnya sendiri. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaan yang buta dan tuli dan kelu di dalam kerongkongan api neraka. Padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalir ke dalam hidungnya dan segala badannya itu amat busuk sekali. Nanti cuba nak gambarkan dekat kita cukup teruk ni. Yang kata azab neraka ni cukup teruk. Habis-habisan dia hampak gantung susu perempuan, gantung naik ke atas, gantung rambut dia, gantung lidah dia, lipat tangan dia, jurih dengan minyak tanah. Ambil ayam hangat jurih dalam tengkuk dia, di bawah api itu menyala. Nabi cuba nak gambarkan kepada kita neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apabila Nabi SAW cerita tentang neraka, pitam dia. Sayyidina Abu Bakar bila Nabi cerita tentang neraka, pitam dia. Tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan dah. Karan kuat sangat. Dia tengah. Apa? Dan beberapa orang sahabat Nabi yang lain pun pernah jadi macam tu. Bila dengar Nabi duduk terang tu, dengar. Tak boleh tahan. Mereka. Apa? Impact keimanan terhadap jiwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana Nabi ini Nabi. Habislah. Bila sebut Nabi ini habis. Nabi sampaikan sesuatu daripada hati dia yang bersih. Nabi sampaikan kepada hati sahabat yang juga bersih. Maka konteks dia cukup kuat. Nabi cerita itu bukan Nabi berlakon. Bukan Nabi buat-buat takut. Sememangnya Nabi lah makhluk yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka impression Nabi itu, tekanan Nabi itu, apa yang Nabi nak buat-buat itu betul main daripada hati dia. Dia campak masuk dalam hati sahabat. Sahabat juga hatinya bersih bila dia terima peringatan daripada Allah, daripada Nabi. Rebah dia. Kita hari ini datang banyak sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man aznaba dzanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Barang siapa buat satu dosa, Allah titik ke dalam hatinya satu titik hitam. Kita muhasabah diri kita balik, cek balik diri kita 24 jam Allah bagi dekat kita. Berapa titik ada dalam hati kita, masya-Allah. Subhanallah, takut kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita muhasabah balik, renung balik, pejam mata cari balik daripada subuh. Tadi kita bangkit pukul berapa, kita semayang berjamaah ke tak ke, kita muhasabah balik sampai maghrib, sampai lah ni. Berapa titik dah Allah titik dalam hati kita, subhanallah, takut kita pada Allah. Kita muhasabah balik, kita cek balik seminggu hidup kita berapa titik Allah bagi, sebulan hidup kita berapa titik Allah bagi, setahun sampai umur kita hari ini berapa titik Allah bagi. Maka tidak heranlah apabila kita sampai ke peringatan Allah daripada Quran, daripada hadis. Peringatan itu tak sampai ke hati kita. Tak sampai. Kita dengar cerita sahabat, dengar sampai pengsan. Kita heran. Macam kita tak rasa apa. Kita tak rasa apa. Kita dengar tak rasa apa. Takut pun tak rasa. Gemun pun tak rasa. Tak rasa apa. Kita cuma rekod benda ni sebagai maklumat ilmu kita saja. Kita dengar, kita rekod, kita tahu benda ni. Tahu, habuan tahu aja. Habuan disembang dengan orang lain, cerita balik aja. Tetapi apa yang kita sampaikan tidak singgah di hati kita sebenarnya. Maka itu sebab tazkiyatun nafs, cerita proses pembersihan hati ni, Nabi 13 tahun Nabi buat di Makkah. 13 tahun Nabi di Makkah tu, Nabi tumpukan pada membersihkan hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in daripada semua kekacauan yang ada di dalam diri mereka. Selama 13 tahun sebelum Nabi hijrah meninggalkan Makkah pergi ke Madinah, 13 tahun tu Nabi dah protes yang ni saja. Bagi clear yang ni saja, asas ni mau bagi elok. Bila soal akidah elok, bila soal keyakinan pada Allah elok, bila soal akhlaknya elok, bila semua ni elok, InsyaAllah, apa yang manusia buat akan jadi elok. Kalau hak asas ni tak elok, hatinya hitam, fikirannya kotor, kalau hak ni semua tu kuat lagi, tak usah bagi apalah. Dia semangat sahaja sampai tu pertengahannya. 13 tahun, Nabi SAW proses membersihkan hati manusia. A'udzubillahiminasyaitanirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul Azim. Allah dah sebut dah dalam ayat dia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilham ke dalam hati manusia itu fujur dan takwa. Jahat dan takut pada Allah. Ada dua-dua. Dalam hati kita ni ada dua-dua. Ada rasa takut pada Allah dan ada rasa jahat pada Allah. Ada di kalangan kita hari ini yang anak-anak kita jadi mai jumpa kita. Dia kata, ayah, minta RM50. Tanya buat apa? Nabi jadi yang berlari. Baru tadi, petang tadi. Baru petang tadi. Kita duduk kalu-kalu duduk siap nak main masjid kelam lama. Kawan ni bila kita cakap pada geladi, dia nak jadi tak puji dia. Dan kawan ni duduk unggah oya aku. Baru petang tadi aja anak kita main, dia kata, ayah minta RM50. Tanya nak buat apa? Nak pergi geladi. Dia kata, malam ni. Dia memanglah tak mau pergi sebab dia memang tak sesuai nak pergi tempat macam tu. Kalau sesuai boleh pergi sekali. Dia kata, tapi peringkat umur dia tak sesuai nak pergi macam tu. Tapi tak anak nak pergi, bagi RM50. Ambil dia awal sikit lah. Maknanya dia masih lagi tewas dengan fujur yang ada dalam hati dia. Fujur. Ngaji rata dah. Orang duk peringat dia selalu sangat dah. Tapi tak boleh nak clear juga dia ni. Dia masih lagi duk fikir nak berlepas dia aja. Anak dia nak dia tak berlepas. Tapi kalau dia jaga dah, dia kata, hang, dia kata, ayah tak bagi pergi tempat tu. Malam ni, hang ikut ayah main masjid ni. Dia pejaga anak dia suruh naik kereta, dia bawa main malam ni. Tak lagi nak balik, cari-cari anak dia tak ada. Anak dia lari pergi sana. Yang tu tak apa. Maknanya dia dah usah. Dia dah buat yang terbaik untuk anak dia. Tapi bangsa jenis anak dah liang, dah baru dia nak letong ni. Tak mau nak jadi. Anak tu tuang. Lepas-lepas maghrib tadi, tengok-tengok babai lah tuang dia. Sana tarik lagi kuat. Sana punya karan lagi kuat. Sana spring. Dia pindah lagi tu lah. Dalam kes dia macam tu, pak dia dah usaha. Tapi anak dia jenis degil. Tidak mau tunduk pada Allah. Sama lah dengan kes Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia usaha untuk menarik anak dan isteri dia kepada agama Allah. Tapi anak dan isteri dia dah buat keputusan untuk rosak bersama dengan musuh-musuh Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keladi ini pun mereka ambil malam kita mengajar. Kamu dia nak test tengok puak-puak amin lagi ini ada nak lari. Tak lari insyaAllah. Tak lari dah. Kita tak lari. Kita sama dengan Allah SWT bila-bila masa insyaAllah. kata dia, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya dipotong segala daging badannya daripada hadapannya sehingga ke belakangnya, daripada segala anggotanya dengan gunting api neraka. Ada juga siksa macam itu. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya hitam segala mukanya dan dua susunya, dan api memakan isi perutnya. Ada yang kena gantung hitam rentuk, api hidup mamak isi perutnya. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang bergantung, kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keledai, dan di atasnya itu beribu-ribu warna daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang Allah ubah kepala dia jadi kepala babi. 2-3 hari ini saya duduk habang atas masjid. Gambar. Tolong dalam majalah ni. Weekly World News. Weekly World News. Tajuk dia, dia kata, bizarre virus turns humans into pigs. Satu jenis kuman yang cepat merebak. Ditemui di Colombia dan juga di Brazil. Kuman ini, bila dia berjangkit kepada seseorang itu, dalam beberapa hari sahaja, kuman untuk pig. Satu jenis kuman yang cepat merebak. Ditemui di Colombia dan juga di Brazil. Kuman ini bila dia berjangkit kepada seseorang itu, dalam beberapa hari sahaja, orang itu akan berubah jadi seekor babi hutan. Setakat ini sudah 237 orang yang jadi babi. 237 orang sudah jadi babi dan 178 sedang menunjuk tanda-tanda nak jadi babi. Bila dia kena kuman ni, bizar virus ini, dia akan, kuman itu akan menunjuk kesan-kesan dia. Mula sekali dia kata, kulit dia makin tebal. Kemudian hidung dan telinga dia makin panjang. Kemudian tumbuh bulu di seluruh badan dia. Dia kata, within a few days from an ordinary man and woman. Dia kata, dalam tempoh beberapa hari saja, daripada satu orang lelaki dan perempuan yang biasa, dia akan turn into monsters ataupun turn into pigs. Dia akan jadi babi. Dia bubuh gambar pula di sini. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam tu, macam babi hutan. Ini keluar dalam Weekly World News. Weekly World News. Kita cuma baca di dalam tafsir Suratul Baqarah, cerita umat Nabi Musa, Bani Israel. Wa kunu qiradatan khati'in. Dan jadilah mereka itu kera-kera yang hina. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata, wa kunu qiradatan wal khanadir. Jadi mereka itu kera-kera dan babi-babi. Bila kita baca Quran, bila kita baca tafsir Quran, ada di kalangan kita yang bukan tak percaya tapi tak berapa percaya. Ada di kalangan kita bila baca ayat tu, kata umat Nabi Musa dulu, Bani Israel dulu, Allah ubah, bukan ubah perangai, ubah badan dia jadi kera dan jadi babi. Kita tak berapa percaya. Tahun 1995, Allah tunjuk. Allah memang berkuasa menjadikan semua benda ini. Nothing is impossible pada Allah. Tidak ada yang mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit hari lagi dia akan keluar dalam berita dunia mungkin. Ini majalah Weekly World News, keluaran terbaru bulan ini punya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jaga-jaga. Sekarang ini kita sudah masuk satu zone. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk Allah itu maha berkuasa. Kalau dulu mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala dah tunjuk tunai-tunai benda ni, tapi lah ni nampak satu macam aja, nampak macam Tuhan nak tunjuk aja. Dia hantar mayat. Sampai hari ni orang tak boleh nak berubat AIDS. Dia hantar mayat Ebola. Sampai hari ni orang tak boleh berubah Ebola. Kawan saya kata esok dia nanti main itakro pula. Sebelum main itakro, dia hantar mail. Bizar virus dulu. Upah orang bagi jadi babi. Allah Subhanahu wa ta'ala, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah bila dia nak sesuatu, dia kata jadi, maka jadilah dia. Tak ada siapa boleh halang dia. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kena insaf. Benda ni kena insaf. Kita main mengaji di samping cari ilmu, kita nak cari kesedaran ini. Kita nak sedar siapa kita di sisi Allah. Dan kita sedar kita ni siapa, kita ni hamba Allah. Hamba bermakna sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami tak akan komen banyak-banyak. Itu sifat hamba. Hamba hanya taat pada tuan dia. Tuan dia kata apa pun sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Kami tidak ada hak nak komplain banyak-banyak apa yang Tuhan bagi kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita takut. Kita takut dengan apa yang Allah dah tunjuk hari ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata bagi setiap penyakit itu dawa ada penawar dia. Dalam hadis Nabi kata setiap penyakit ada penawar dia. Hari ini teknologi perubatan kita hari ini tak sampai lagi ke tahap tu. Kita hari ini banyak penyakit tapi tak ada ubat. Tak ada ubat tu adakah kerana tak ada ubat? Dah ada ubat. Pasal apa? Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Bermakna Allah nak beritahu dekat kita, hampa pandai macam mana pun, hampa tak boleh hambat ilmu. Tak boleh hambat. Dia hantar main AIDS, merapak pakai cari ubat nak sembuhkan penyakit AIDS, tak jumpa. Dulu dia hantar main penyakit siplis, penyakit kelamin. Kena penyakit siplis, cari rata, cari-cari. Lah jumpa dah ubat siplis, tak apa lah, jumpa. Dia hantar main AIDS, tambah stay sikit lagi. AIDS lagi teruk daripada siplis. Cari, tak jumpa ubat sampai hari ni. Tak jumpa, hantar main Ebola pula, cari. AIDS tak jumpa lagi, Ebola main. Ebola tak jumpa lagi, bizar virus pula main. Hak bizar virus ni, dalam artikel tadi dia kata, duk kesan, cari apa punca pun tak jumpa lagi. Jangan nak cari ubat, nak cari punca pun tak jumpa lagi. Manusia ketika itu melutut di depan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kena mengaji banyak. Kita ni kena mengaji banyak. Kena mengaji ayat Quran. Kena mengaji hadis Nabi. Kena mengaji ilmu Allah ni. Kena mengaji banyak-banyak. Bila banyak kita mengaji, kita nampak kita ni halui aja di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah kita tak bercakap bangga diri. Barulah kita tak bercakap sombong. Barulah kita tak jadi angkuh. Kerana kita sedar, kita ni tak ada apa di sisi Allah. Kalau dah sedar kita tak ada apa, macam mana kita nak bagi cabar Allah? Mau siapa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing. Dan api neraka itu masuk daripada bawah tuburnya dan keluar ia daripada mulutnya. Dan segala malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya. Memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul api neraka. Kata Sayyidina Ali, maka berdirilah Siti Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Siti Fatimah, hai kekasihku dan cahaya mataku, khabarkan olehmu apa-apa dosa mereka itu hingga jatuh atas kalian mereka itu dengan beberapa bagai seksa. Fatimah dengar Nabi itu cerita azab yang nak kena begini, begian. Bila Nabi berhenti aja, Fatimah bangkit. Dia kata, ya Rasulullah, wahai bapakku, wahai kekasihku, wahai buah hati aku. Dia kata, pasal apa mereka ini kena azab begitu teruk ya Rasulullah? Dia kata, teruk sangat ni. Bunyi azab teruk sangat ni. Pasal apa dia perkena azab begitu teruk? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahawa sesungguhnya ia tiada mau menutup rambutnya daripada laki-laki yang lain yang haram memandangnya. Nabi mula terang satu-satu. Hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah supaya malaikat cekak rambut dia, gantung dia di dalam neraka Allah, kemudian dileburkan dia dengan api neraka di bawah dia, ini adalah perempuan yang di atas dunia tak menutup rambut dia. Tak larang cakap lah cerita suruh tutup rambut ni, tak larang cakap lah. Kadang-kadang tak mau cakap lah. Tak cakap pun tengok tu ramai juga lagi tak tutup, nak cakap juga, nak cakap berasa macam tak mau cakap. Ni jadi ceramah kita pun. Bata macam lah ni bukan masa bercakap dah. Lah ni masa hak mana tak pakai tudung tu pakai-pakai pegang. Bubuk sarung buat dia pernah kata kepala dia. Mana marah kita kata. Marah pi ya. Baik kita marah dulu sebelum esok Allah marah dia. Ustaz marah ni tak jadi apa. Ustaz marah ni boleh-boleh sakit hati gitu aja. Tak ada apa. Ustaz tak ada azab untuk azab dia. Tetapi jaga. Kalau Allah marah, Allah ada azab dia. Baik kita bersedia untuk dimarah atas dunia sebelum kita dimarah oleh Allah di hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan air yang panas dituangkan di dalam lehernya itu. Maka bahawa sesungguhnya dia menyakiti akan suaminya. Yang Tuhan rentak lidah simpul naik ke atas kemudian cuba air hangat ni jenis isteri yang selalu guna lidah dia bagi sakit hati suami. Saja bagi sakit hati suaminya. Duh elok-elok dia kata silap lah dia kata. Lagi dia kata awak silap apa kan? Silap nikah lah apa tu? Ombud. Gila dia. Kita pun kadang-kadang hang munjuk aku ambil. Kita kalau aku tak ambil hang belajar lah. Belajar apa dia kata? Elok terima hang jari tu nikmai engineer mana akan masuk dia kata. Ambil. Kita pada halus kita ni. Ha? Berasa halus kita ni kalau dia kata lagu tu. Tak apa. Kalau dia kata lagu tu kadang-kadang alhamdulillah. Hang tambah pahala aku. Kadang-kadang. Tapi esok dia terdedah kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, isteri-isteri, jangan cakap macam tu. Dan ada pun perempuan yang tergantung dua susunya itu. Maka bahawa sesungguhnya dia memberikan air susu suaminya. Dia ada dengan izinnya. Ha? Dia pernah menyusu anak orang dan sebagainya. Dengan susu badan dia. Tanpa minta izin daripada suaminya. Oh, perempuan ni kita dah baca dah dia awal-awal bab dulu. Bukan kata menyusu aja. Makanan dalam rumah pun tak boleh bagi dekat orang lain tanpa izin suaminya. Makanan dalam rumah tu tak boleh bagi dekat orang lain tanpa izin suaminya. Mana kalau duk cadang nak bagi kat orang, abang awal-awal kat suami dia. Dia kata, abang, dia kata tak ni nak bagi sikit lauk ni dekat sekian-sekian orang. Suami dia kata tak apa, baru boleh bagi. Kalau dia bagi, tanpa pengetahuan suami berdosa dia. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya di dalam kerongkongan api neraka itu. Maka bahawa sesungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tiada izin daripadanya. Ini cerita tolong rumah tak dapat izin suami. Pun juga serupalah besar dosa di sisi Allah. Dan ada pun perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnya dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya. Maka bahawa sesungguhnya ia memperhiasi tubuhnya kerana orang yang lain. Yang ni kena salai di hari akhirat esok. Kena salai pasal masa dia hidup atas dunia, dia ni jenis suka duk make up. Nak kena tunjuk kat orang. Sampai laki dia pun nak heran. Laki dia kata, jom pergi rumah. Pergi rumah mak dah. Nak pergi jalan rumah rata je. Bersiap pun kan. Bersiap dengan bedak dia, dengan mulut merah dia, bubuh dah merah. Tak elok pula. Bedak dengan tisu buang, bubuh kalah. Biru sikit pula. Alhamdulillah. Lagi dia kata, wah haraplah dengan ni. Dia kata, tak ada apa. Dia kata, kalau segak pun bini abang dia. Lagi dia pun dengar-dengar senyum melarik saja. Ha, dengar-dengar lagi dia gulung pis sekali. Kata ada juga lagi lagu tu. Dia marah mula aja. Tapi bila bini dia jek, dia balik. Ha, tak apa pula. Dia kata, kalau segak pun, dia pakai kata bini abang juga. Ha, tunggu juga. Dia kata, jom. Ha, jom-jom tu jom pindah akal. Bukan jom-jom. Ha, ni nak kena jaga. Dan dia dah memperhiasi bagi suaminya. Berdosa perempuan itu dengan suami dia tak hias diri. Dengan orang lain pula dia hias lebih-lebih. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya. Yang tertambat kepada dua susunya. Bertambat kepada ubun-ubun. Dan telah dijadikan kepadanya beberapa ular dan kala. Yang memakan dia akan dagingnya. Dan meminum dia akan darahnya. Bahawa sesungguhnya dia di dalam dunia. Dia dah hendak bersuci badannya. Dan dia dah hendak mandi daripada junub. Dan haid dan daripada nifas. Dan meringan-ringan akan sembahyangnya. Yang tu Tuhan dera lagi tu. Sudahlah gantung kaki tangan dia apa semua. Bubuh kala jengkimbuh ulang pula atas badan dia. Duk pakut dia. Yang ulang neraka ni. Sabit dengan hadis Nabi. Dia kata sekali dia pakut. Bisa dia 70 ribu tahun lama dia. Sekali pakut. Dia bagi sekali 70 ribu tahun lama. Duk tanggung sakit derita. Kerana bisa ulang neraka itu. Ini bukan sekali pagut. Ulang tu tak terus. Hadiah badan dia. Kalau jengking tu tak terus. Hadiah badan dia. Pagut tak berhenti. Bayangkan azab dia. Pasal apa teruk sangat hamba Allah ni? Pasal dia buat ringan-ringan dengan soal ibadah dia. Orang perempuan dia datang bulan. Bila dah datang bulan, bila dah sah, dah yakin, dah berhenti, dah darah bulan. Dia buat ralik. Dia tak nak mandi wajib lagi. Dia buat tangguh-tangguh lagi. Akibat daripada buat tangguh itu, terlepas beberapa semayang fardu yang sepatutnya dia dah kena mula semayang. Maka begitu adab yang Allah sediakan bagi dia. Dan ada pun perempuan yang tergantung hal keadaannya kelu dan buta dan tuli. Yang ada ia di dalam kerungkungan daripada api neraka, kurungan daripada api neraka, maka bahawa sesungguhnya ada ia mendatangkan daripada anak zina. Yang ini perempuan yang berzina, yang melahirkan anak zina. Maka ditambatkan akan dia pada batang leher suami. Dan ada pun perempuan yang kepalanya seperti kepala babi, dan badannya itu seperti badan himar, yang ini kaldai. Bahawa sesungguhnya ia adalah sangat mengadu-ngadu, lagi amat dusta ia. Jenis suka tidur kacau lagi dia. Balik-balik kerja tu adalah benda dia nak abang. Tadi lugu tu, lugu ni, lugu tu, lugu ni. Dia jenis suka tidur meratakan lagi dia. Tak lagi bayar cakap. Lecek dia, pemarah kat kita. Suka kacau. Dah buat elok dah, tak elok juga. Suruh tambah yang tu, suruh buat kot ni. Suruh kacau, saja kacau. Jenis macam tu. Dan suka dusta pula. Cakap bohong dengan suami sendiri. Dan ada pun perempuan yang seperti rupa anjing, dan api masuk ia daripada mulutnya dan keluar daripada duburnya. Maka bahawa sesungguhnya ia adalah sangat membangkit akan manusia. Lagi banyak dengki-berdengki. Suka sangat tu dengki kau orang. Iri hati dan sebagainya. Nak fitnah dan nak menjahanamkan orang lain. Ya bunaya, kata dia, jagalah bagi perempuan yang derhaka ia akan suaminya. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya kepada hamparan, maka enggaklah. Insyaallah yang kita sambung pada bulan depan. Pada bulan depan insyaallah. Soalan dia kata, apakah hukum seorang suami yang malas bekerja? Kadang-kadang kerja, kadang-kadang tak kerja. Isterinya seorang saja yang bekerja bertumpus lumus untuk menyara kehidupan dia. Apa hukum suami yang tak mau kerja dan serah kepada bini saja untuk kerja? Hukum dia suami itu suami yang dayus. Kalau sekiranya dia tak kerja, tanpa uzur yang syar'i. Nah, kalau lagi dia tak kerja kerana uzur. Penyakit dan sebagainya, yang penyakit itu tidak membolehkan dia kerja. Itu dimaafkan dia. Dan dalam kes yang macam tu, isteri kena banyak sabar lah. Isteri kena banyak sabar dengan musibah yang menimpa suami dia. Tapi bagi kes seorang suami yang sengaja tak mau kerja, malas. Jenis Pak Belalang punya suami. Jenis Pak Belalang ni saja tak mau kerja, mengharap titik peluh isteri saja untuk sara anak bina dia, maka hukumnya suami itu dayus. La yadkhulul jannata dayus. Nabi kata tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus. Wabarakatuh. Anjing telah lalu di bawah apa yang kain dan terkena kain yang dijemur. Adakah perlu kain itu disama? Jawab dia, kalau dia gini, dalam kain kita dengan najis mughallazah ni, kalau satu kering, satu basah, ataupun dua-dua basah, wajib disama. Tapi kalau kita kering dan anjing itu juga bulu dia kering, kita sentuh, tidak wajib sama. Di dalam kes ini, kalau sekiranya kain yang duduk di apa yang itu basah, mana sah dah. Kita kena sama. Bahagiannya kena yang bersentuh dengan badan anjing itu. Wallahualam. Soalan, dia kata, rumah jiran saya dimasuki pencuri. Langkah yang pertama sekali, report polis. Dan yang kedua, jumpa bomo. Katanya insyaAllah berkat doa bomo tu, 6 orang yang hilang mungkin dah barang-barang, bukan 6 orang. InsyaAllah berkat doa bomo tu, barang-barang yang hilang akan dapat dikembalikan. Kita hanyalah berusaha, katanya. Soalannya, adakah boleh menggunakan bomo dengan cara ini? Saya tak berani nak kata. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, bila dia kata, man ataka hidun faqaddaqahu, hadis itu. Barang siapa yang mendatangi seorang ahli tilik, nujum, bomo dan sebagainya, faqaddaqahu, dan dia membenarkan apa yang dikata oleh bomo itu, maka Allah tidak terima ibadah dia. Jadi kalau tanya saya, Tuan dah jumpa bomo, kita minta pada Allah supaya Allah yang selesaikan benda itu. Nah, bau-bau ini pihak kilang kami ada buat kenduri. Pihak majikan telah menjemput seorang bomo. Pihak majikan telah menjemput seorang bomo untuk baca doa selamat. Setelah selesai baca, bomo bersama-sama dengan beberapa orang pekerja lagi berjalan-jalan di sekeliling kelang itu dan di setiap penjuru kelang itu sambil menabur sesuatu dengan tujuan untuk menghalau makhluk-makhluk halus, jembalang tanah dan lain-lain lagi. Kemudian barulah disediakan makanan dan minuman. Masalahnya, bolehkah kami memakannya sedangkan kami tidak suka cara perbuatan mereka itu dan apakah hukumnya? Dia cerita makan ini tak ada sanggup paut dengan kerja untuk bomo untuk pinjam di tabung barang apa ini, tak ada sanggup paut dengan makan. Nah, tak ada sanggup paut. Makan itu cerita kenuri, itu cerita lain. Tapi kita nak cerita tentang main lukmun. Segala penyuruh bangunan kelam ni. Nak hampak lagu mana tau? Asal buat lah lagu ni. Kita tak jumpa lah satu hadis pun daripada Nabi yang menceritakan Nabi baru nak pijam timbul yang senyum kepada semua di penyuruh-penyuruh rumah. Kita tak pernah jumpa. Nah, yang ada macam yang selalu kita sebut. Berlaku kepada seorang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bila satu ketua badui kena sengat menatang bisa, dia pergi berubat. Dia pergi berubat. Dengan kehendak Allah, ketua arah badui ini elok balik daripada sakitnya. Apabila ketua badui ini elok balik daripada sakit dia, seronoklah orang badui ini tak tahu nak macam mana nak tunjuk terima kasih dia. Dia atas jasa baik Abu Sa'id Al-Khudri ini, mereka pun hadiah dua ekor kambing dekat dia. Abu Sa'id Al-Khudri ambil dua ekor kambing ini, bawa balik ke khemah, tempat sahabat-sahabat semua berkhemah daripada dalam musafir. Bila sampai sahabat tanya, ni kambing ambil mana? Dia kata, arah berdui bagi. Pasal apa? Dia kata, pasal tadi yang sakit tu tadi, aku berikhtiar, Allah izinkan baik dia. Dia pun kata, hang bomo juga tu. Dia kata, tak. Dia kata, aku cuma baca Ummul Quran. Dia kata, aku cuma baca Fatihah dan aku mui pada tempat sakit dia. Dengan izin Allah, dia baik. Sahabat-sahabat kata, kalau begitu, nanti saya dulu kambing ni, kita balik tanya Nabi. Arab ni dengan bukmen ni dah. Dia kambing tekok makan dua orang. Dia dapat lepas, dia melek, dia lepas, dia panggang, lazar tu juga, dia boleh habis tekok kambing. Jadi dia pun kata, sabar dah, kita jangan tunggu apa ni kambing ni, balik tanya Nabi dulu. Bila sampai di depan Nabi, diceritakan benda ni pada Nabi. Nabi kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kambing itu hak kamu. Maknanya Nabi meluluskan perbuatan itu. Takat tu ada sabit daripada hadis. Kemudian hati jenis tu tangkap bola motor apa semua ni, kita tak pernah jumpa. Jadi saya tak mau komen. Saya tak reti. Jenis boleh duduk tangkap bola dalam motor, katuk cepat-cepat takut terpah ni, saya tak reti. Wallahualam, apa yang penting, iblis, syaitan, jin itu ada. Iblis, syaitan dan jin itu ada. Dan apa yang pasti, kita tak boleh minta tolong dekat makhluk-makhluk ini. Kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam suratul jin, Allah sebut benda ini. Kata dia, ada sekumpulan manusia yang selalu minta tolong dengan jin. Ada sekumpulan manusia dengan ilmu yang ada kat dia, dia bersahabat dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Allah kata, maka Allah tambah lagi kefasikan dan jahat dalam diri dia. Mana tak boleh, kan? Jadi kalau kita boleh pindah buat kerja itu, tangkap-tangkap dan sebagainya, dengan jalan yang tidak melibatkan jin, syaitan dan sebagainya, tidak melibatkan persahabatan dengan makhluk-makhluk ini, mungkin harus. Tapi kalau melibatkan persahabat dengan makhluk-makhluk ini, sabit dengan ayat dari Fitrah. Apa hukum orang yang memakai azimat yang ditulis dengan ayat-ayat Quran ataupun bismillah ada dua kalimah syahadah sebagai tangkai pengadam ataupun mengubat penyakit? Hukumnya syirik dia dengan apa? Hukum hukum dia syirik dia dengan Allah. Quran tidak boleh dijadikan tantan. Inna hadzal Qur'ana huwa hablullahil matin wa huwa an-nurul mubin wa huwa syifaa'un nafi' wa ismatun liman tamassaka bi wa najatun liman ittaba'a aw kama qala. Hadis Nabi. Nabi cuma jelaskan dekat kita Quran ini kata dia hablullahil matin. Yang pertama dia merupakan tali Allah yang maha teguh. Kalau kita pegang dengan Quran, selamat kita. Wa huwa nurul mubin. Quran adalah cahaya yang menerangi hati dan alam. Wa huwa syifaun nafi'. Quran adalah penawar yang banyak manfaatnya. Dalam Kitab Abu Sa'id Al-Khudri tadi, Quran menjadi penawar. Wa ismatun liman tamassaka bih. Dan Quran ini menjadi pendinding bagi orang yang berpegang dengan dia. Bukan jadi tangkai. Quran itu kalau kita percaya dia, kita beramal dengan dia, kita menjadikan Quran dalam hidup kita, kita akan selamat daripada kekacauan itu. Wa najatun liman ittaba'ah. Dan Quran menjanjikan kejayaan bagi orang yang ikutnya. Itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi, yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan dari saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah al-Asr. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. اللهم صل على محمد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.